في النار. إخواني في الدين أعزنا الله إياكم. Lanjut lagi dari kajian kita kitab Al-Jadid, syarah dari kitab Tauhid. Sekarang kita masih di sudah bab baru ya, bab Maja'a fi Tanzim. Ya, bab Maja'a fi Tanzim yaitu bab keterangan tentang Tanzim, yaitu ilmu perbintangan. Perbintangan yang diharamkan. Ya. Baik. Qala al-Bukhari, dibawakan langsung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, berkata al-Imam al-Bukhari fi sahihihi, di dalam kitab sahihnya, yaitu sahih al-Bukhari. Ya. Qala Qatadah, berkata Qatadah, خلق الله هذه النجوم لثلاث. Allah menciptakan bintang-bintang ini karena tiga tujuan. Ya, zinatan lisama. Tujuan yang pertama sebagai hiasan bagi langit. Warujuman lisyayatin. Tujuan yang kedua sebagai lemparan untuk setan, ya, untuk melempar setan. Wa alamatin yuhtada biha, dan yang ketiga sebagai tanda, ya, tanda yuhtada biha, yang dijadikan petunjuk jalan dengan bintang-bintang tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui dahulu, ya, para pelaut dan yang lainnya, mereka bisa mengetahui arah, yaitu dengan petunjuk bintang, sehingga bisa mencapai tujuan-tujuan dalam keadaan alat transportasi ataupun yang sekelumit dengannya belum semaju saat ini. Nah, faman ta'awwala fiha ghayra dzalik akhta'a wa adha'a nasibah. Siapa yang mentakwil, mentafsir-tafsirkan tujuan diciptakannya bintang oleh Allah dengan selain dari ini, dari tiga hal ini, maka dia telah salah. Ya. Wa adha'a nasibah, dan dia telah menyia-nyiakan bagian dia di akhirat. Wa takallafa ma la ilma lahu bih, dan dia telah bertindak takalluf, memaksakan diri dari hal-hal yang dia tidak punya ilmu tentangnya di situ. Baik. Nah, ini hadis yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, yaitu dari hadis Qatadah tentang diciptakannya bintang. Yaitu tiga tujuan aja, enggak ada yang keempat, ya. Munasabatul asar lil bab, apa korelasi asar ini? Riwayat ini, riwayat Qatadah ini, perkataan Qatadah ini dengan bab ini, bab tentang larangan tanzim, ya, ilmu perbintangan. Perbintangannya maksudnya di sini bukan perbintangan yang tadi disebutkan, namun yang diharamkan perbintangan di sini adalah yang menjadikan bintang sebagai peramal masa depan. Ya, haitsu afada al-atharu ra'iya Qatadah annahu la yajuzu al-i'tiqadu fi an-nujumi aktsara min al-umuri as-salasati al-madhkurati. Di mana asar riwayat yang dibawakan oleh Qatadah ini memberikan faedah atau memberikan keterangan tentang ra'ya, pendapatnya Qatadah, annahu la yajuz, bahwa tidak boleh al-i'tiqad, berkeyakinan, ya, fin-nujum, terkait bintang-bintang, aksar, melebihi minal umur as-salasati al-madhkurati, dari tiga hal yang disebutkan di atas tentang tujuan dari diciptakannya bintang-bintang. Enggak boleh kita berkeyakinan lebih dari empat, lebih dari yang ketiga ini. Baik, munasabatul asar, dan apa korelasi asar ini, ya, lit tauhid, dengan tauhid. Kata beliau, kata Syekh Al-Qurawi, haitsu ankara Qatadatu ma yad'ihi ahlut tanzimi. min ilmil ghaib. Ya, angkara Qatadah, di mana Qatadah mengingkari mayadda'ihi ahlu tanjim, di mana orang-orang ya yang ahli tanjim, yaitu orang-orang yang berkutat dengan perbintangan untuk meramal nasib, ya. Qatadah mengingkari mayadda'ihi, apa yang telah diaku-aku, diklaim ya oleh ahlu tanjim. Ini biasanya para penyihir, tukang ramal. Ahlu tanjim, tanjim kan perbintangan, artinya orang-orang yang meramal nasib dengan bintang. Ya, mereka mereka mengklaim tahu perkara yang gaib, min ilmil gaib, dari ilmu gaib dengan sebab bintang. Ya, li anna dzalika isyraqun ma Allah fi ilmil gaib. Karena yang demikian itu isyraq, menyekutukan Allah dalam ilmu gaib. Di mana mengetahui hal gaib hanya hak dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah tidak beritahu siapapun. Kalau ada yang mengklaim dia tahu ilmu gaib, berarti dia telah menyekutukan Allah dalam hal ini. Ya, dalam hal ini dia mendustakan firman Allah bahwasanya la ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Kemudian dia aku-aku, dia klaim. Nah, ini adalah kekufuran. Dan saat ini ya, para peramal mereka meramal nasib atau meramal suatu kejadian yang akan terjadi di masa mendatang itu berdasarkan bintang-bintang. Ya. Bahkan mereka itu meramalnya itu bahkan dengan hal-hal yang asal-asalan. Asal-asalan aja, asal-asalan. Ya. Semisal kayak sekarang ini yang banyak di anak muda, ya, seorang yang lahirnya bulan sekian, maka bintangnya ini dan itu. Kalau bintangnya ini dan itu saat ini dilihat di bintang. Oh, bintang kamu nanti kamu bakal begini begitu. Kamu nanti bakal sial, kamu nanti bakal hoki, kamu nanti bakal begini begitu. Lihat di atas dengan penamaan bintang yang ada di orang tadi karena lahirnya bulan sekian. Ini kedustaan dan ini adalah kekufuran, syirik. Ya, ini nggak main-main masalah ini. Ya, masalah ini masalah besar. Allahul musta'an. Ya, kemudian wa kariha Qatadatu ta'alluma manazilil qamari, dan Qatadah kariha, beliau tidak menyukai ta'alluma mempelajari manazilil qamar, orbit-orbit bintang, beliau pun tidak menyukai. Ya. Walam yurakhis fihi Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah tidak memberikan rukhsah, artinya tidak memberikan keringanan mengenai hal ini. Zakarahu harbun anhuma. Harb al-Kirmani, murid dari Imam Ahmad, menyebutkan hal ini dari keduanya, itu dari Qatadah dan dari Sufyan ibnu Uyainah. Ya, jadi diantara para salaf pun dahulu ada yang tidak menyukai mempelajari ilmu bintang walaupun untuk tujuan cari jalan. Ya, sebagai petunjuk di jalan, apakah di jalan atau di lautan. Dahulu para salaf juga ada yang membenci, namun ada juga yang memberikan rukhsah, keringanan. Kalau sekedar dipelajari bintang untuk mengetahui orbit bulan, untuk tahu bagaimana keadaan base, apa keadaan jalan arah seperti itu, ada yang mengatakan boleh, ada juga yang mengatakan enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena nanti dikhawatirkan menghantarkan kepada kesyirikan. Ya. Baik. Warakhasa Ahmad wa Ishaq fi ta'allumil manazil. Namun Imam Ahmad dan Ishaq Ibn Rahuyah memberikan rukhsah, rakhasah, memberikan keringanan ya dalam masalah hukum mempelajari manazil, orbit-orbit bulan melalui bintang-bintang. Ya. Baik. Munasabatul asar lil bab. Apa sih korelasi asar ini dengan bab? Haitsu dalla al asaru ala anna Qatadata wa Ibnu Uyainata yakrahani ta'alluma manazilil qamar. Ya, hadis ini menunjukkan atau asar ini menunjukkan bahwasanya Qatadah maupun Sufyan Ibnu Uyainah keduanya membenci, memakruhkan, mempelajari orbit-orbit bulan melalui perantara bintang. Amma Ahmad wa Ishaq, adapun Imam Ahmad dan Imam Ishaq Ibn Rahuyah, fa innahuma yujawwizanihi. Ya, keduanya masih memperbolehkan. Ya. masih melegalkan, dianggap boleh. Karena tidak terkandung unsur syirik. Karena tidak terkandung unsur dakwah, mengklaim ya, ada mengetahui perkara gaib. Mulahadzatun di sini yang ada catatan. Al-awwal tanjimu at-tanjimu la salah satu aqsam. Yang namanya ilmu perbintangan itu ada tiga macam. Ya, ahaduha kufrun, yang pertama kekafiran. Wa huwa li'tiqadu bi annal kawakiba fa'ilatun mukhtaratun wa annal hawadisa murakkabatun anta ala ta'siriha. Yang pertama kekufuran, yaitu kufur akbar, yaitu meyakini bahwa kawakib, bintang-bintang itulah yang fa'ilah, yang fa'il, pelaku kejadian di masa mendatang, dialah yang menggerakkan. Wa mukhtaratun, atau diberikan pilihan untuk mengatur, ya. Wa annal hawadisa, dan berbagai hawadis, kejadian-kejadian, muraqabatun, itu tersusun, artinya terjadi ala ta'siriha, dari pengaruh bintang-bintang tadi. Ya, dari pengaruh bintang-bintang tadi. Siapa yang meyakini ini, maka itu kufur. Ya, kufur. Dan ya, kesyirikan zodiak atau ramalan zodiak itu enggak main-main ya, ikhwah. Ya. Itu enggak main-main mengenai zodiak ini. Ini ngeri ini. Ya. Dan orang punya bintang zodiak itu enggak layak seorang muslim. Itu ciri, itu adalah milik orang-orang kafir. Seorang muslim itu enggak perlu ikut-ikutan. Dia lahir bulan segini, ya, maka kemudian dia ikut-ikutan orang kafir. Oh, dia bintangnya ini juga, Aries, Cancer, atau yang misalnya, saya cuma ingat dua itu aja, Aries sama Cancer. Kalau enggak salah ada Leo ya, Scorpio. Hah? Ada Scorpio, kalah jengking. Nah. Ya, Allahul Musta'an. Asani al-istidlalu 'ala al-hawadisi bi masiril kawakibi wa ijtima'iha wa iftiraqiha. Yang kedua, istidlal, mengambil petunjuk 'ala al-hawadis, atas berbagai kejadian, bimasiril kawakib, dengan peredaran bintang-bintang, wajtima'iha, ataupun ketika bintang-bintang itu bersatu, waftiraqiha, atau bintang-bintang itu berpencar. Wayaqulun, mereka mengatakan, inna dzalika bitaqdirillah wa masyiatihi, itu semua dengan takdir dan kehendak Allah. Fala raiba fi tahrimi dzalika wa kaunihi naw'an minasyirki, itu pun juga la raiba, enggak diragukan lagi akan keharaman hal tersebut, dan itu pun termasuk salah satu dari bentuk kesyirikan. Karena Allah enggak pernah memberikan keterangan akan kejadian ini dan itu berdasarkan bintang-bintang. Walaupun pelakunya mengatakan ini cuma takdir dari Allah, ini atas kehendak Allah, ini terjadi. Nah, bintang-bintang inilah yang menunjukkan. Enggak ada Allah menunjukkan kejadian apapun pakai bintang-bintang. Enggak ada. Ya, asalis ilmu taisir, ilmu tasyir. Nah, ilmu tasyir itu apa? Fata'lamu ma yuhtaju ilaihi indal ihtida'i wa ma'rifatil qiblati wa turuqi wal waqti wa hada jaizun indal jumhur. Ya. Nah, yang ketiga ilmu tasyir. Nah, inilah yang diberi rukhsah, diberi keringanan, diperkenankan mempelajarinya. Tasyir, kalau dalam istilah kita itu astronomi apa astrologi ya? Astronomi ya? Astronomi. Yaitu ya, fata'allamu, ini bukan fata'allamu ya, fata'allamu ma yuhtaju ilaih. Ya, yaitu Anda mempelajari apa yang dibutuhkan minhu, darinya, lil ihtida, untuk ya mengambil petunjuk, wa ya, petunjuk jalan, wa ma'rifatil kiblah, mengetahui arah kiblat, wa turuq, mengetahui arah jalan, wal waqti, dan mengetahui arah waktu, waktu-waktu sholat terutama. Wa hadza jaizun 'indal jumhur, ini boleh menurut jumhur ulama. Ada yang memakruhkan, yaitu siapa? Imam Sufyan Ibnu Uyainah dan Imam Qatadah. Ya. Tabarakallahu fik. Jadi ada tiga jenis dari tanjim. Hanya satu yang selamat, dua syirik. Dan yang dua syirik ini, ya, yang kedua tadi disebut at-ta'sir. At-ta'sir, ilmu ta'sir, yaitu bintang memiliki pengaruh akan kejadian yang akan terjadi di masa mendatang. Iya dan billah. Ya. Dan para peramal-peramal saat ini, para dukun, para togut tersebut, mereka meramal itu dengan bintang semua. Ya, pakai bintang-bintang. Saya pernah dulu dipertontonkan acara ramal-meramal itu, apa? Ada kayak gitu-gitu. Itu lambangnya aja udah bintang. Lambangnya aja udah bintang di televisi. Ya. Di mana televisi swasta lah, lupa saya, Mas. Bintangnya warna kuning. Ya. Iya dan billah. Ya, ba berikutnya. Al-ba. Al-istidlal bi qaulihi ta'ala. Ba maksudnya yang B, setelah tadi yang al-hamzah a dianggaplah tanjim salah satu aksam jenis perbintangan. Nah, yang berikutnya ya, berdalil dengan firman Allah Ta'ala wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Ya. Nah, berdalil dengan firman Allah Ta'ala, dan Dia menciptakan alamatin, tanda-tanda, wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang mereka mengambil petunjuk arah, mereka mengambil petunjuk waktu, mereka mengambil petunjuk jalan, dan seterusnya. Ya. Berdasarkan ayat ini, ala sihhati ilmi tanjim. Ya. Taib, batilun. Nah, kalau ada orang yang berdalil dengan ayat ini, wa bin najmi hum yahtadun, namun bukan untuk selain arah waktu tadi, namun mereka menjadikan perbintangan sebagai petunjuk, ya, untuk meramal nasib atau meramal suatu kejadian. Ya, ala sihhati ilmi tanjim, kemudian mereka berdalil dengan ayat ini untuk melegalkan, ya, menganggap benar ilmu perbintangan, maka ini batil. Li'annahu qad waradat adillatun tuharrimu ilmat tanjim, karena terdapat waradat, ya, beberapa dalil yang mengharamkan ilmu tanjim. Alladhi huwa al-istidlalu bil ahwali al-falakiyati, yang berdalil dengan keadaan-keadaan falakiyah, ya, keadaan falak, keadaan yang ada di luar angka, yang ada di angkasa sana, ya, alal hawadisi al-ardiyah, berdalil dengan kejadian-kejadian yang ada di muka bumi. Fa'ala hada, maka berdasarkan hal ini, yattadihu annal maqsuda bil ayati al-istidlalu binujum ala ta'yinil jihati wat-turuqi wal waqti fil birri wal bahri. Ya. Fil barri wal bahri. Wa fa'ala hada, maka berdasarkan hal ini, yattadihu, maka jelaslah annal maqsuda, bahwa maksud dari ayat di atas, wa'alamatin wa bin najmi hum yahtadun, dengan bintang-bintang mereka mengambil petunjuk, maksud dari ayat di atas adalah yaitu pendalilan, ya, dengan bintang-bintang untuk menentukan jihad, arah-arah, waturuk, jalan-jalan, wal waqti, waktu-waktu sholat misalkan, fil barri, di daratan, wal bahri, maupun di lautan. Ya, barakallahu fiik. Jelas, ya? Nah, jadi, ya, pendapat yang sahih ialah pendapat jumhur, bolehnya mempelajari tasyir, ya, menjadikan bintang sebagai petunjuk arah, waktu, jalan, dan semisalnya. Ya, walaupun Imam Ibnu Uyainah dan Imam Qatadah memakruhkan. Lebih dari itu, batil. Ya, batilnya itu apa? Syirik. Ah. Taib. Karena dulu orang-orang Arab kalau ngeliat bintang, mereka mengatakan, oh ini tanggal sekian ada bintang ini, berarti ini akan ada kejadian-kejadian ini, kejadian itu. Ya. Mereka orang-orang Arab dahulu mengatakan, wala amri ma min najmin illa yuladu bihil ahmar ala wal aswad wa tawil wal qasir wal hasan wa damim. Kata mereka, wah ini, mereka bersumpah, ini bintang ini enggak lain, pasti ada dilahirkan nanti, ya, anak yang merah, anak yang putih, anak yang bla bla pendek, yang jangkung, yang panjang, yang dan seterusnya, ya. Tapi mereka meramal demikian. Kemudian masuk berikutnya. Wa an Abi Musa qala qala Rasulullah, dari Abi Musa Al-Asy'ari qala Rasulullah, Rasulullah sallallahu bersabda, salasatun la yadkhuluna al-jannata, ada tiga jenis orang ya yang tidak masuk surga. Nauzubillah. Ya. Tayyib. Kata Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari itu kunyah, nama asli beliau Abdullah bin Qais bin Sulaim. Ya. Bin Haddar. Abu Musa kunyah, dan banyak di antara sahabat yang ma'ruf atau masyhur dikenal dengan nama kunyahnya. Nama aslinya hampir-hampir enggak ada yang tahu. Ya, Abu Darda, Abu Musa Al-Asy'ari, Abu Hurairah. Ya, banyak itu yang mereka hanya dikenal dengan nama kunyahnya. Baik. Siapa lagi? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar nama aslinya bukan Abu Bakar, itu kunyah. Ya. Kalau ada sahabat yang dikenal nama kunyah dan nama aslinya, misal Abu Ubaidah Amr bin Jarrah, Abu Hafs Umar bin Khattab. Makanya punya nama kunyah itu ya, kebaikan. Antum yang belum punya nama kunyah, punya nama kunyah. Ya. Pak Yudi udah ada nama kunyahnya? Abu Buzain. Pak Munadi? Ya. Ya udah namain kan nama anak pertama kita. Kalau belum punya anak, enggak apa-apa. Hah? Iya. Ah, betul. Ahlul Madinah dia. Radhiyallahu ta'ala anhu. Nah. Beliau mengabarkan Rasulullah SAW bersabda, salah satun la yadkhuluna al-jannah. Ada tiga kalangan, tiga jenis orang yang tidak masuk surga. Ya. Yang pertama, mudminul khamri, pecandu khamr. Wa qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahmi. Yang ketiga, musaddiqun bisihri, yang membenarkan ilmu sihir. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dalam ya sahihnya, sahih Ibnu Hibban. Ya. Tayyib barakallahu fiik. Syarhul kalimat. Salah satu la yadkhuluna al-jannah, ada tiga jenis orang yang tidak masuk surga. Hadza min nususil wa'id, ini termasuk diantara nas-nas, redaksi-redaksi ayat atau hadis yang berisi tentang wa'id, ancaman. Allati tumarru kama ja'at. Ya udah, yang allati tumarru, yang ayat tersebut dibiarkan begitu aja, diberlakukan begitu aja. Nah, sebagian ulama ya, bahkan sebagian salaf membenci, memakruhkan untuk mentakwil la yadkhul jannah. Maksudnya adalah tidak masuk surga. Nah, salaf dahulu memakruhkan. Ya udah biarin aja. Ya. Mungkin kalau kita ini enggak tahan nih, mau mentakwil. Mentakwilnya gimana? Enggak masuk surga itu selama-lamanya atau gimana gitu ya. Ya. Baik. Bahkan para salaf mengatakan faman ta'awwalaha fahuwa ala khatarin minal qawli ala Allahi bila ilmin. Para salaf mengatakan tentang hadis ini, siapa yang mencoba mentakwil, mentafsir-tafsirkan, maka dia berada di atas bahaya yang sangat besar, yaitu berupa bicara atas nama Allah tanpa ilmu. Ya. Baik, barakallahu fiik. Ya udah biarin aja begini. Ya, kita tahu ada ayat inna Allah la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah bisa mengampuni dosa selain syirik. Meminum khamr syirik bukan? Nah, bukan ya. Namun perhatikan di sini ya, mudminul khamri. Ini yang pertama, mudminul khamri. Ya, pecandu khamr. Siapa itu mudminul khamri? Kata Syekh Al-Qarawi, al-mudawimu ala syurbiha, orang yang ya mudawim terus-terusan meminumnya, hatta mata, sampai dia mati. Ya, hatta mata. Ya. Yang kedua, qati'ur rahim, pemutus silaturahmi. Ya. Rahim maksudnya di sini al-qarabah. Ya. Fahal asaitum in tawallaitum an tubsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum, kata Allah. Ya. Apa itu maksudnya pemutus silaturahmi? Lam yasilil qarabah, yaitu orang yang tidak menyambung hubungan kekerabatan, allati yajibu wasluha, yang sebenarnya dia wajib menyambungnya. Ya. Taib. Yang ketiga, musaddiqun bisihr, orang yang membenarkan sihir, ai amilun bi anwa'is sihri. Ya, sihir secara mutlak ya. Termasuk di dalamnya at-tanjim, karena kita lagi bahas bab tanjim, perbintangan. Ya. Nah, inilah sisi keselarasan hadis ini dengan bab ini. Ya. Ai amilu bi anwa'is sihir wa minha at-tanjim, yaitu melakukan berbagai sihir, di antaranya perbintangan. Ya, yang terdapat perbintangan. Tabarakallahu fik. Asyarhul ijmali, penjelasan global hadis ini, yukhbiruna Rasulullah, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita fi hadal hadisi, dalam hadis ini, anna salasata asnafin minan nas, bahwa tiga kelompok manusia ini la yadkhuluna aljannata, mereka enggak masuk surga. Ya. Nah, Syekh Abdurrahman bin Hasan beliau mengomentari hadis ini yang la yadkhuluna jannah, ternyata mudminul khamar dan seterusnya. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan di Fathul Majid, ahsanu ma yuqal inna kulla amalin duna syirki wal kufri wal al mukhrijan millatil Islam fa innahu yarji'u ila masyiatillah ta'ala. Nah, yang terbaik ialah kalau mau dikatakan segala amal yang bukan kesyirikan, maksiat apapun yang bukan kesyirikan, bukan kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, maka itu kembali kepada apa? Masyiah, kehendak Allah. Fa in adzaba bihi faqad istaujabal adab wa in ghufira lahu ya fa bi fadlihi wa afwihi wa rahmatihi. Kalau Allah adab, berarti itu sudah ya, orang tersebut memang layak dapat azab. Namun kalau diampuni, ya berarti itu diampuni dengan karunia, ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, namun kita katakan, ya udah, kama ja'at. Hadis tersebut kama ja'at. Ya sebagaimana datang. Allah, tidak tiga golongan yang tidak masuk surga, udah gitu aja. Nah. Ya. Tabarakallahu fiik. Wadhalika lamma yartakibunahu ya min kabairi dunub, yang demikian itu tatkala mereka terjatuh ke dalam dosa-dosa besar allati ta'udu bidarari 'alal fardi wal mujtama'i, yang dararnya bahayanya itu kembali kepada al-fard individu dan al-mujtama'i dan masyarakat. Fa awwaluha al-mudawimatu 'ala syurbil khamri, yang pertama orang yang terus-terusan minum khamar, pecandu. Wadhalika lima fihi min dhahabil aqli. Nah, kalau udah candu sama khamar itu ya di dalamnya ada hilangnya akal. Ya. Ya. Wa maskhi insaniyati syakhsi. Ya. Merubah insaniyah asyakhs. Sifat manusia yang ada pada seseorang dirubah. Kalau orang udah mabok, udah hilang sifat manusianya. Ya, makanya para begal-begal yang keji, yang gak masuk akal bisa melakukan kekejaman demikian itu, sebelum melancarkan aksinya mereka mabok dulu, hilang akalnya melakukan. Ya. Wasukuti muru'atihi. Dan kalau dia mabok, sukut, gugurlah, jatuhlah muru'ah dia, harga diri dia. Wasaniha, yang kedua, adamu silatil aqaribi. Yaitu tidak menyambung silaturahmi dengan kerabat. Wadzalika lima yatarattabu alaihi minal adawati wal furqati bainal afradi wal usari. Maka yang demikian itu mengakibatkan adanya adawah, permusuhan, furqah, perpecahan bainal afrad di antara individu wal usar dan juga berbagai keluarga. Al-amru alladhi qad yaj'alu al-insana ya'ishu munfaridan manbudhan min aqrabin nasi ilaih. Padahal perintahnya ialah, ya, syariat ini menjadikan seseorang dia hidup, ya. Ya. Al-amru, yaitu afwan, maksudnya di sini perkara ini ketika dia putuskan silaturahmi, yaitu perbuatan dia ini menjadikan dia itu ya'ishu munfaridan, dia hidup sendirian, manbudan, menjauh, ya, min aqrabin nasi ilaih, dari kerabat-kerabat manusia. Namun ajaibnya ikhwa, ya, ada kerabat-kerabat dia yang dia mesti sambung silaturahmi, dia putuskan. Kemudian ada orang-orang yang enggak wajib dia sambung silaturahmi, dia erat-erat. Dia akrabnya sama teman-teman sekolah. Kerabat justru diabaikan. Allah musta'an. Salisuha, yang ketiga, at-tasdiq bis-sihir, membenarkan sihir. Wadzalika lima fihi min tasyji'i sya'wadati, yang demikian itu, ya, mendorong adanya perilaku klenik, wa tajjil, kedustaan, wa ibtizazi, ya, amwalin nasi bil batil, dan ada upaya ibtizaz, merampok, ya, harta manusia dengan cara yang batil. Ya. Itu membenarkan sihir. Karena sihir itu bukan sekedar meramal bintang, bukan sekedar, ya, sihir yang kita kenal, bahkan lebih dari itu, mengambil harta. Lihat, ada pesugihan. Ada orang miara tuyul. Nah. Ya, tuyul memang ada disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Al-Furqan baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan. Ya. Ada perampok-perampok dari kalangan jin yang ditugaskan oleh dukun untuk berkhidmat kepada pasien si dukun. Ada. Ya. Dahulu ada dukun yang bisa mendatangkan makanan yang ada di negeri Yaman saat itu juga ketika diminta. Ternyata pas dicek, ya, ada orang yang safar ke Yaman, ada sebuah warung yang warung makanannya tersebut hilang dalam sekejap, padahal gak ada orang. Siapa yang ngerampok? Jin. Nah, jin ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, di kitab Al-Furqan baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan. Dirampok oleh jin. Nah, kemudian untuk diserahkan kepada dukun. Kayak sekarang dukun, ya, ngelepas jin-jin. Ya, jinnya itu jin kecil, jin gede, ya. untuk merampok, mengambil harta-harta orang lain yang nanti akan diberikan kepada pasien si dukun. Si dukun dan pasien si dukun itu hakikatnya adalah hamba dari setan itu semua. Karena setan mau melakukan itu enggak gratis. Berarti setan dibayar, enggak butuh. Apa? Mereka memberikan ibadah kepada setan tadi. Apakah menyembeli, ya, sugihan dan seterusnya. Tayyibarakallahu fikum. Jadi kalau ada uang hilang, padahal enggak ada kemungkinan dicuri oleh siapapun dari kalangan manusia, berarti ada indikasi ke jin yang ngambil atau tuyul, benar enggak? Benar. Ada. Ya, Ibnu Taimiyah nyebutkan hal itu. Ya. Walaupun bahasanya dulu bukan tuyul ya. Ya, masalah jinnya itu kecil-kecil atau enggak, Allah alam, yang jelas ada jin yang suka merampok, mengambil harta orang. Mau jinnya kuntet ke, mau jinnya apa, kita enggak peduli. Ya, kita enggak peduli. Al-fawaid, beberapa faedah. Tahrimul khamri, haramnya khamr. Ya, khamr ini haram. Kalau ada orang yang meminum khamr, dia muslim, maka dia dicambuk. Cambukannya berapa? Ada ulama yang mengatakan 80 kali cambukan. Disamakan dengan sumpah palsu. Kalau dia minum khamr lagi, dicambuk lagi. Terus. Ya. Dan khamr itu keharamannya ma'lum minadin bidaruroh. Sampai-sampai kalau ada yang mengatakan khamr halal, murtad dia. Ya. Asani wujubul silatil aqarib. Yang kedua, wajibnya menyambung silaturahmi kepada kerabat. Asalis tahrimut at-tasdiq bisihr. Haramnya membenarkan sihir. Sihir dalam permasalahan ini yaitu tanjim, ramalan bintang. Baik, munasabatul hadis lil bab. Apa korelasi hadis ini dengan bab? Haitsu dalal hadisu ala tahrimit tasdiq bi jami' anwa'is sihir. Di mana hadis ini menunjukkan akan pengharaman membenarkan seluruh jenis-jenis sihir. Wa minha diantaranya, tentu saja poinnya di sini pembahasan kita adalah at-tanjim. Ya, masalah perbintangan. Mayuna ma munasabatul hadis li tauhid, korelasi hadis ini dengan tauhid, haitsu maharramal hadisu at-tasdiqa bisihir. Di mana hadis ini mengharamkan, ya, membenarkan sikap membenarkan sihir. Wa minhu at-tanjimu, di antaranya tanjim. Makanya kalau ada lewat atau kita dengar ramalan-ramalan bintang Leo, Cancer, ya, Aries, ya, bukan ramalan cuaca ya. Kalau ramalan cuaca itu prediksi. Ya. Ya, ini ramalan bintang akan masa depan. Ya, itu wajib didustakan. Karena kalau dibenarkan, nah ini. Ya, la yadkhuluna al-jannah. Enggak bisa masuk surga. Enggak bisa masuk surga. Baik. Wa minhu at-tanjim. Wa dzalika lima fi tanjimi, karena itu dalam masalah tanjim, ilmu perbintangan ini min da'wa ilmil ghaib. Ada klaim mengetahui ilmu ghaib. Wa dzalika isyraqun ma'allahi fi ilmih. Yang demikian itu adalah bentuk kesyirikan kepada Allah dalam ya ilmu Allah. Ketika dia mengklaim ada yang tahu tentang ilmu Allah ini. Baik, cukup ya. Berarti nanti atau pembahasan berikutnya bab majaa fil istisqa bil anwa. Ya, masalah minta hujan kepada bintang-bintang. Baik, teman-teman yang di sini yang mau bertanya atau mendiskusikan silakan taqaddalu.